cinta yang beta kasih sing pernah ale hargai nona manis. Dulu yang beta titi sing pernah semu mengerti nona manis. Kalau nona manis.